Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Syarah qala al-'Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-qa'idah ats-tsaniyah, qaidah yang kedua, anna al-musyrikin alladziina sammahum Allahu musyrikin sesungguhnya orang-orang musyrik yang Allah namai mereka sebagai orang-orang musyrik, wa hakama alaihim, sudah sempat dibaca syarahnya. Baik. Wa anta lamma tunaqishul ana kuburiyan min al kuburiyin, anda lamma yani hina ketika tunaqishu mendebati al-ana sekarang, di masa sekarang ya, ketika anda mendebati kuburian, seorang penyembah kubur, minal kuburiyin, dari para penyembah kubur. Para penyembah kubur kan termasuk orang-orang musyrik, melakukan syirik besar menyembah kubur, menuankan kuburan ya bersama Allah Ta'ala. Yaqulu, penyembah kubur itu ya, dalam perdebatan akan yakni membela dirinya gitu, mempertahankan diri. Yaqulu hadzal maqalata. Yaqulu hadzal maqalata. Katakan anda bahwa hadza atau hadhi? Hadhi. Baik. Bisa hada bila hadhi. Naam. Yaqulu hadhi al-maqalata. Nah, mu'annasnya bukan mu'annas hakiki ya. Nah, jadi bisa hada, bisa hadhi. Baik. Yaqulu hadhi al-maqalata. Hada al-maqalata, hadhi al-maqalata. Dia akan mengatakan ucapan ini. Dia akan mengatakan ucapan ini. Jadi syubhat maqala ini adalah ucapan orang-orang musyrik masa lalu yang disebutkan Allah Ta'ala di ayat yang telah kita lewati. Yaitu mereka akan mengatakan apa? Ya, kami ya, apa akan disebutkan nanti? Yaitu apa, kami hanya menjadikan sebagai apa? Perantara. Kami tetap ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah yang menunaikan hajat kami, tapi kami butuh perantara untuk itu. Nah, begitu gambarannya ya. Yang disebutkan nanti. Yaqulu hadzal maqalata sawa'an bisawa'. Dia akan menyebutkan ucapan ini yang disebut orang musyrik itu di masa lalu persis sama, sawa'an bisawa'nya ini persis sama, berhujjah dengan hujjah mereka yang merupakan syubhat, persis sama. Yaqul, dia akan mengatakan, kuburi itu, penyembah kuburi akan mengatakan, ana adri, saya tahu, anna hadal waliya, bahwa sesungguhnya wali ini yang ada dalam kuburan ini, wali yang sudah mati yang dikubur di kuburan ini, ya, au hadar rajul shaliha, atau pria soleh, orang soleh yang dikubur dalam kuburan ini, saya tahu persis bahwasanya dia la yadur, dia tidak bisa memberi mudarat, wala yanfa'u, dia tidak bisa memberi manfaat, dia tidak punya kuasa apapun dalam hal mudarat dan manfaat. Saya tahu itu, saya yakini itu. Walakin Walakin, akan tetapi, buat dia, orang ini, yang dikubur di sini, rajulun salih, dia adalah orang salih, dia wali Allah, dia dekat kepada Allah, dia didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Ya, jika saya langsung tidak diperhatikan, siapa saya banyak dosa, bukan wali, bukan orang soleh. Jadi butuh perantaran dia. Kalau dia yang memintakan untuk saya, yang memberi syafaat untuk saya, menolong untuk saya, diperhatikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau saya belum tentu, karena saya kotor, tidak soleh, saya banyak maksiat. Nah, wa uridu minhu syafa'ata, dan saya ingin darinya syafa'at li, untukku indallah, di sisi Allah. Yani saya ingin dia jadi perantara. Sudah dijelaskan di atas oleh Syekh apa makna syafa'at? Usata indallah fi qada'i al-hawaj. Yani perantara-perantara di sisi Allah untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tadi. Nah, dan diangkat di orang soleh wali Allah, dekat kepada Allah melalui perantaran dia, ada besar harapan untuk ya dikabulkan oleh Allah. Beda jika langsung tanpa perantara, ya, karena saya bukan wali, saya bukan orang soleh, saya banyak maksiat. Nah, baik, bisa difahami itu syubhatnya. Persis sama dengan orang muslim di masa lalu. Padahal dengan itu dia sudah menyembah wali itu, mempertuan wali itu, telah menyekutukan ya Allah SWT dengannya. Nah, wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Syafaat itu ada yang hak benar adanya dan ada yang batil. Sebenarnya disebutkan di mazhab الشفاعه التي هي حق وصحيحه syafaat yang benar dan sah dia adalah ma tawaffara fiha syartan, ma tawaffara fiha syartan, syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Sebelum lanjut, tadi diberi gambaran mengenai syubhat mereka mengangkat perantara. Nah, mengatakan butuh perantara karena tidak bisa langsung. Ini apa? Ini adalah apa? Qiyas. Itu apa? Qiyas. Qiyasun batil. Itu adalah qiyas. Mereka mengqiyas Allah dengan raja-raja yang ada di muka bumi. Memangnya raja-raja di muka bumi kan ada menteri-menterinya, ya, perdana menterinya, ada orang-orang dekat. Jika salah satu rakyat ya ingin ada hajatnya di sisi sang raja tidak mengenal dia. Langsung ya tidak diperhatikan. Jadi butuh orang-orang dekatnya sang raja, yang dekat dengan raja. Ya. Dikiaslah Allah dengan itu. Nah, dikiaslah Allah dengan itu, padahal Allah Ta'ala tidak sama dengan itu. Allah Maha tahu hajat hamba-hambanya. Kan begitu. Ya. Allah SWT Maha melihat, Maha mendengar. Baik. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa langsung kepadanya. Nah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, saya akan kabulkan. Nah, jadi munculnya itu berdasarkan qiyas batil. Nah, oleh karena itu kata sebagian salaf, tidaklah disembah matahari, bulan, kecuali dikarenakan qiyasun batil. Nah, dan sunnah qiyas yang batil pertama kali mencontohkan sunnah kias yang batin siapa? Iblis. Nah, kias batin yang pertama mencontohkan adalah iblis ketika mengkias, ya, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih mulia dengan dalil kias yang batil. Ya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min nar. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Kias batil. Jadi namanya kias ini merusak. Baik. Syirik-syirik ini muncul karena kias batil tadi seperti digambarkan. Nah, Al-Mustaan, saya boleh tanya, punya kitab kecil risalah masalah wasata, masalah perantara-perantara, ya, kesyirikan ini, membahas khusus tentang ini. Nah, membahas khusus tentang ini, menjelaskan kias tersebut. Baik. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Kita akan masuk ke pembahasan syafaat. Syafaatu fi haqq wa fi batil. Syafaatu allati haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syaratan. Syafaat itu ada yang hak dan ada yang batil, ada yang benar dan ada yang batil. Syafaat yang benar dan sah adalah yang terpenuhi pada dua syarat. Syaratul awal. Ya, syarat yang pertama, an takuna bi'idnillah. Antakuna biiznillah. Syafaat itu dengan izin Allah. Syafaat itu dengan izin Allah. Nah, ini yang pertama syarat. Tanpa seizin Allah tidak bisa. Wasyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna al-masfu'u fihi min ahli tauhid. Ayakuna al-masfu'u fihi orang yang diberi syafaat min ahli tauhid, termasuk dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan muwahhidin. Muwahhid, dia muwahhid, muslim muwahhid, ya, ai min usatil muwahhidin, yaitu dari kalangan para muwahhid, ya, orang-orang bertauhid, ya, orang-orang bertauhid yang memiliki dosa, ada dosa besarnya, wafat dalam keadaan tidak bertobat dari dosa besar itu, wafat dalam keadaan statusnya fasik. Wafat dalam keadaan statusnya fasik, dia muslim yang bertauhid, tidak batal Islamnya, tidak batal tauhidnya, ya, dia tidak pernah melakukan pembatal keislaman, tidak pernah melakukan kemurtadan, dia mati di atas Islam walhamdulillah, mati di atas tauhid walhamdulillah, hanya saja dia punya dosa besar yang menjadikan statusnya fasik, imannya tidak sempurna, dan dia tidak bertobat. Dia mati dalam keadaan membawa dosa besar itu sehingga menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan fasik. Jadi dia termasuk min usatil muwahhidin. Para, ya, muwahhidin, orang yang bertauhid yang punya dosa. Nah, inilah yang bisa dapat syafaat. Karena orang yang meninggal dengan status fasik dari kalangan orang yang bertauhid, mereka kita ketahui tahtal masyiah. Dia tergantung kehendak Allah. Insya'a afa'anhu. Jika Allah menghendaki dia diampuni, masuk jannah langsung. Ya. Tidak jatuh ke neraka ketika melewati sirat. Jembatan sirat. Ya. Apabila Allah tidak mengampuninya, dia akan jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat. Jembatan itu. Jembatan itu, sirat itu di atas neraka. Jatuh, dia akan masuk dalam neraka. Nah ini, mereka ini, ya, bisa dapat syafaat berkat tauhid yang ada padanya. Ya, bisa dipahami? Nah, fayakhtalla syartun min asyartain, apabila ya tidak terpenuhi, ikhtalla yakni hilang, tidak terpenuhi syartun, salah satu syarat, min asyartain, dari dua syarat, yang disebutkan fasyafa'atu batilah. Fasyafa'atu batilatun, maka syafaat itu batil. Ya. Tidak berfungsi. Wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih?" Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali di sisi Allah, kecuali dengan izin Allah. Ini syarat bahwa syafaat itu hanya dengan seizin Allah, hanya bisa dengan seizin Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa beri syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah untuk diberi syafaat. Al-Anbiya. Ya, itu berapa. Ini dalil bahwa dipersyaratkan syarat yang kedua. Ya. Tidak bisa dapat syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi ya untuk diberi syafaat, adalah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Wahum usatul muwahhidin. Mereka adalah para pelaku dosa dari kalangan orang yang bertauhid. Ammal kuffar wal musyrikun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang melakukan kufrun akbar, ya, al-kufar yang melakukan kufrun akbar, kekafiran yang besar, ya, wal musyrikun, orang musyrik yang melakukan syirik akbar, syirik besar, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna buat mereka syafa'at para pemberi syafa'at. Tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhoi mereka oleh Allah untuk diberi syafaat. Naam, ma lil zalimina min hamim wa la syafi'i yuta. Kafir ayat 18. Ma lil zalimin, tidak ada bagi orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini dzulmaish. Dzulmun adzim. Kezaliman yang besar. Nah, yaitu syirik akbar, kufur akbar. Ya, jadi zalimin di sini ada orang kafir, orang musyrik. Tidak ada buat mereka, bagi mereka, min hamim, seorang, ya, yang dekat, yang bisa menolongnya. Wala syafi', dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, yuta, yang akan ditaati, yang dituruti syafaatnya, tidak ada. Nah, tidak ada yang bisa menolong dan memberi syafaat. Wala syafi'i yuta, yani tidak ada pemberi pertolongan dan pemberi syafaat yang yuta, yang akan diikuti, yani dipenuhi gitu syafaatnya, pertolongannya, tidak ada. Nah, dan ma nafiyah, tidak. Kemudian hamim syafi', hamim syafi', nakirah, ya, tandanya ditanwin kan, isim nakirah fi siyaqi pada konteks naf nafi, penafian. Apa kaidahnya? Nakiratun fi siyaqi nafi, nakirah pada konteks penafian, begitu pula pada konteks larangan, nahi dan semisalnya. Tufidu mana? Ingat selalu kaidah ini. Tufidu al-umum, umum. Jadi tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali yang bisa menolong. Baik, karena tidak terpenuhi syarat. Barakallahu fiik. Nakta tibat. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.